rasa dipikir gue bojo sing kalah urip mung sepisan mending digawe penak kudu kuat atine wani nanggung bebane kabeh dilakoni yen wis ngene dalane Terima kasih.